Hebatnya kalau suka bermalasan, kesempatan yang baik tidak dipergunakan. Siang dibuat malam, malam dibuat siang. Kalau orang bujang, hai jadi akibatnya kalau suka bermalasan, kesempatan.